Alhamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah mengambil hadis yang terakhir dari bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan sifat ar-rifku, kelemah lembutan. Hadis yang terakhir adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat yang jelek, akhlak yang buruk, yaitu sifat asyuh, sangat kikir. Naam, karena asyuh itu adalah sebab yang menghancurkan umat-umat terdahulu, kaum-kaum yang datang sebelum kalian, mereka terjatuh di dalam kebinasaan dan kehancuran. Mereka saling menumpahkan darah mereka, saling membunuh di antara mereka, dan memutuskan tali silaturahmi yang ada di antara mereka. Dan itu semua merupakan bentuk kezaliman yang akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Dan juga Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan umatnya dari sifat al-fuhsh, perbuatan jelek dan perkataan yang jelek, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai al-fahish, al-mutafahish, orang yang berbuat keji dan orang yang berbicara dengan perkataan yang jelek. Dan tentunya akhlak yang demikian, sifat-sifat yang buruk yang seperti ini tidaklah akan muncul dari orang yang memiliki kelemah lembutan di dalam dirinya. Orang yang semakin dia memiliki sifat arifku, kelemah lembutan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dia pasti terjauhkan dari sifat yang jelek yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dibawakan hadis ini oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam bab ar-rifku. Dan kita ambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan faedah yang terakhir dari hadis ini. Qala Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, kama yustafadu aidan min hadzal hadits bayanu ma yali. Awalan, tahrimu safki dami ma'sumin bighairi haqq. Thaniyan, tahrimu qat'il arham allati amara Allahu biha an tusal. Faedah yang keempat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah sebagaimana diambil faedah juga dari hadis ini, penjelasan tentang beberapa perkara di bawah ini. Awalan yang pertama tentang tahrimu safki damin ma'sumin bighairi haq, haramnya menumpahkan darah yang terjaga tanpa hak. Nah, ini hukumnya haram. Darah yang terjaga, darah yang dijaga oleh syariat Islam, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak boleh ditumpahkan, haram untuk dibunuh. Naam, bighairi haq, tanpa adanya al-haq, tanpa adanya alasan yang syar'i, yang nanti akan dijelaskan apa alasan yang syar'i yang dibenarkan di dalam pembunuhan. Hukum asal darah manusia itu adalah haram untuk ditumpahkan. Agama Islam sangat memuliakan, sangat menjaga yang namanya ad-dam, darah, wal mal, demikian juga harta, dan juga al-irq, dan juga harga diri manusia. Qala thaniyan tahrimu qat'il arham allati amara Allahu biha an tusal. Dan juga di dalam hadis itu terdapat haramnya memutus tali silaturahmi. Naam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk al-arham, tali silaturahmi itu harusnya adalah disambung. Naam, menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya, karib kerabatnya, bisa dengan naam menanyakan kabarnya atau membantu saudaranya yang kesusahan, atau dengan cara-cara yang telah dijelaskan di dalam kitab ini sebagaimana telah disebutkan oleh muallif Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab awal-awal dari kitab Al-Adabul Mufrad. Naam, beliau telah merinci di sana, membawakan bab-bab yang banyak, hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan menyambung tali silaturahmi, demikian juga larangan beserta ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi mereka orang-orang yang tidak mau menyambung tali silaturahmi. Sehingga di dalam hadis ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua perkara ini termasuk naam adalah perkara yang haram, dan dua perkara ini disebabkan naam awal mulanya adalah karena sifat apa? Asyuh. Karena sifat kikir yang sangat yang ada pada diri seorang muslim. Dia memiliki sifat sangat bakhil karena kesemakatan yang tinggi yang ada pada dirinya untuk mengumpulkan harta benda dunia dari manapun caranya, bagaimanapun usaha yang dia lakukan, apakah itu halal atau itu haram. Kemudian setelah dia kumpulkan harta benda itu semua, dia tidak mau menginfakkan sedikit pun, baik menunaikan yang wajib dari kewajiban-kewajiban harta atau menunaikan yang perkara-perkara yang sunnah dari perkara-perkara yang berkaitan dengan harta benda yang Allah titipkan kepadanya. Karena sifat yang jelek ini, naam, di sana tentu akan melahirkan perkara-perkara kemungkaran yang lain seperti adanya penumpahan darah dan saling memutuskan tali silaturahmi, dan inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa dan terjatuh di dalam kesengsaraan. Qala fa amma safkud dima, kemudian beliau merinci tentang dua perkara haram yang ini, dua keharaman ini. Adapun yang pertama, safkud dima fa innallaha qad tawa'ada fa'ilahu bi ashaddil wa'id. Idh qala subhanahu wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Adapun tentang penumpahan darah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam pelakunya, orang yang membunuh orang lain, bi ashaddil wa'id, dengan ancaman yang sangat keras. Di antaranya adalah firman Allah yang pertama dalam surat An-Nisa ayat yang ke-97, wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin, mukminan muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Mukmin di sini umum, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja menumpahkan darahnya, menghilangkan nyawanya. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka kata Allah Subhanahu wa taala balasannya ada empat perkara yang sangat besar. Yang pertama adalah jahannamu khalidan fiha, dia akan mendapatkan balasan neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaih, dan yang kedua Allah taala murka kepadanya. Wa la'anah, dan yang ketiga Allah melaknatnya. Apa makna laknat? At-tard min rahmatillahi taala, dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuknya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, yaitu azaban azimah, adab yang sangat pedih kelak pada hari kiamat wal iyadzu billah. Wa qala subhanah, dan dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki kasih sayang kepada kalian semua. Naam, jadi menumpahkan darah tidak hanya menumpahkan darah orang lain, darah kita sendiri, nyawa kita sendiri ini juga haram untuk dihilangkan. Tidak boleh seorang naam melakukan bunuh diri, karena ini juga termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain. Dan juga jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran. Naam, sehingga menumpahkan darah yang terjaga itu juga diperintahkan bagi masing-masing seorang mukmin. Tidak boleh dia melakukan bunuh diri. Wa qala an-nabiyul karim alaihi salatu wassalam. Adapun dalil yang selanjutnya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Laisa min nafs, tidak ada satu jiwa pun, satu manusia pun yang memiliki nyawa, tuqtalu dhulman, yang dia dibunuh dalam keadaan zalim, dia dihilangkan nyawanya dalam keadaan zalim, illa kana 'ala ibni Adam al-awwal, melainkan bagi anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, ada beban dosa yang mengalir dari darahnya. Naam, anak Adam yang pertama yang mencontohkan naam perilaku pembunuhan, maka dia menanggung dosa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap ada satu jiwa yang terbunuh dalam keadaan zalim. Qala li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali mencontohkan, membuat sunnah dari mencontohkan apa? Masalah pembunuhan. Karena dia yang pertama, sehingga enam orang yang mengikuti setelahnya, dia akan menanggung dari dosa-dosa yang diakibatkan dari dosa pembunuhan tersebut. Sebagaimana ketika seorang mencontohkan kebaikan, mencontohkan ketakwaan dan ibadah-ibadah ketaatan yang mengandung pahala, tentu orang-orang yang setelahnya melakukannya, yang mencontohkan, dia juga akan mendapatkan pahalanya dan tidak menghilangkan pahala mereka sedikit pun. Demikian juga tentunya man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mencontohkan contoh yang jelek dari perilaku perkara-perkara dosa dan kemaksiatan, maka yang setelahnya dia akan menanggung dari dosa-dosa mereka semua tanpa mengurangi dosa yang ada pada mereka. Qala wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Yaitu hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, yaitu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa apa? Hajjatul Wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah haji beliau yang terakhir yang dikenal dengan Hajjatul Wada', ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia di hari Arafah, hari yang mulia, hari yang penuh dengan keutamaan. Beliau berkhutbah, di antara isi khutbah beliau, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, ketahuilah maka sesungguhnya darah-darah kalian, ay nyawa kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum, dan harga diri kalian, ay kehormatan kalian, alaikum haram, atas kalian semua itu hukumnya adalah haram. Haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil. Tidak boleh mengambil harta benda orang lain dengan tanpa keridhaannya, dan juga tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini sudah dijelaskan kemuliaannya, tiga perkara tersebut, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Yang mana kemuliaan tiga perkara tadi, dari harta, kemudian darah dan kehormatan, kemuliaannya adalah seperti mulianya hari kalian ini, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, pada bulan kalian yang sedang kalian berada padanya. Hari apa? Hari tadi. Fi hadza ay hari Arafah, fi baladikum, di negeri kalian itu, yaitu negeri Makkah. Naam, baldatun haram, negeri haram, fi syahrikum, ay pada bulan kalian, ay bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dilarang di situ melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Ini dalil-dalil, dan tentunya masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang haramnya menumpahkan darah yang dijaga di dalam syariat. Qala wal haqqul ladzi yusfaku bihi damul muslim huwa ma awdahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-haq ay alasan syar'i yang dibolehkan dengannya untuk ditumpahkan darah seorang muslim, itu adalah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas. La yahillu, ayat tidak halal, berarti maknanya apa? Haram darah seorang muslim yang dia telah bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah bersaksi bahwasannya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, muslim manapun yang dia telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat zahirnya dia adalah seorang muslim, maka tidak boleh darahnya ditumpahkan, nyawanya dihilangkan, illa bi ihda salah, melainkan dengan salah satu dari tiga perkara ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apa tiga, salah satu dari tiga perkara tersebut? Qala at-tayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah at-tayyibuz zani, orang yang sudah sayyib, dia sudah menikah dengan nikah yang syar'i. Az-zani, kemudian dia berzina, melakukan dosa zina, maka di situ dia halal darahnya dibunuh, yaitu dengan cara apa? Dirajam sampai meninggal dunia. Ini alasan yang pertama. Seorang muslim ketika dia melakukan dosa besar, yaitu dengan melakukan zina, dalam keadaan dia as-sayyib, orang yang telah atau pernah menikah dengan nikah yang syar'i, maka dia boleh ditumpahkan, yaitu dengan cara dirajam. Qala wan nafsu bin nafs, dan jiwa yang diganti dengan jiwa. Dalam masalah qisas, ketika ada seorang muslim yang membunuh saudaranya dengan tanpa hak, maka dia boleh untuk diqisas, dia juga boleh untuk dibunuh. Qala wattariku lidinih, dan yang ketiga alasan yang syar'i yang dibolehkan darah seorang muslim ditumpahkan adalah orang yang meninggalkan agamanya. Meninggalkan agama Islam, dia murtad al-mufarikul jamaah, yang meninggalkan jamaah. Nah, orang yang murtad ini juga boleh ditumpahkan darahnya. Tentunya yang melakukan Allah adalah mereka, ulatul umur, adalah para penguasa. Qala wa amma qatlur rahami qad faqad dallat ala tahrimihi wa tibarihi min al-kaba'ir nususun katsirah min al-kitab wa sunnah. Adapun perkara yang kedua yang berkaitan dengan memutus tali silaturahmi, maka sungguh telah ditunjukkan tentang keharamannya, dan itu teranggap termasuk dari dosa-dosa besar. Naam, yang menunjukkannya adalah dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan di sini beliau hanya membawakan sebagiannya, di antaranya adalah firman Allah taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa sammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kalian, naam, ketika kalian berkuasa di muka bumi, an tufsidu fil ard, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wa taqatti'u rahamakum, dan kalian akan memutuskan tali silaturahmi. Ulaikal ladzina la'anahumullah, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Fa sammahum, dan Allah taala tulikan, jadikan mereka tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka semua. Naam, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat kerusakan dan juga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tulikan pendengaran mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Wa qala ta'ala wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan Allah berfirman, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian meminta dengannya kepada Allah taala, wal arham, dan takutlah kalian kepada al arham ar rahim, maksudnya sambunglah oleh kalian semua tali silaturahmi, ai la taqta'uha, jangan kalian putus tali silaturahmi tersebut. Nah, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan Arifku, yaitu tentang akhlak kelemah lembutan, dan masih ada bab yang setelahnya masih berkaitan dengan sifat Arif. Insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alamis sabr. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaika.